Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita masih pada pembahasan fiqih dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah sampai pada Babul Jami' pada hadis terakhir. Kita telah membaca hadis dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu menceritakan fase terakhir di mana Allah tabaraka wa taala memerintahkan waqumu lillahi qanitin, memerintahkan dalam salat untuk tidak berbicara. Kata para ulama, hadza minal hikmah, inilah sebagian di antara hikmah syariat. Hikmah syariat ini yang sebelum turunnya ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada larangan dalam sholat itu mengeluarkan ucapan, berbicara. Yukallimu rajulu minna sahibah, berbicara, seseorang berbicara kepada temannya di sampingnya dalam sholat. Ini tidak ada larangan sebelum turunnya ayat ini. Kemudian setelah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mengenal syariat, syariat salat seperti ini, telah banyak ilmu yang mereka dapat Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, waqumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat lillahi karena Allah, qanitin yaitu sakitin, tanpa berbicara, diam. Inilah hikmah syariat, hikmahnya syariat tidak langsung perintahkan tapi dengan ada fasenya. Dan beberapa syariat yang lain pun seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya tahrimul khamr, dilarangnya al khamr, itu pun ada fasenya, tahapan-tahapannya, di mana Allah tabaraka wa taala di awalnya membolehkan meminum khamr, kemudian turun ayat lagi yang melarang minum khamr pada saat-saat salat aja, ketika akan menegakkan salat, kemudian Allah tabaraka wa taala melarang sama sekali al khamr. Ini hikmah syariat ini. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan sebagian faedah pada pertemuan yang lalu, haramnya berbicara dalam salat. Dan hukum haram ini, larangan ini, apabila orang tersebut alim, mengetahui hukumnya, alimun bitahrim, mengetahui hukumnya, kemudian di antaranya pula bukan mukrah, tidak dikarenakan terpaksa, min ghairi maslahati shalah, juga perkara yang bukan maslahatnya salat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kemudian muallif penulis menyebutkan hadis setelahnya dari sahabat Abdullah ibn Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis ini pun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang salat yang di dalamnya terdapat hikmah syariat ini, rahmahnya syariat ini. Keduanya berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtaddal harru fa abghidu anis salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kata beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi, idza ishtaddal har, apabila hawa sangat panas, cuaca pada saat itu sangat panas, fa abghidu anis shalah, maka berdinginlah dalam salat, yaitu salatnya ditegakkan pada saat dingin atau pada saat tidak panas. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kenapa diperintahkan untuk abridu, menegakkan salat pada saat dingin. Fa inna shiddatal harri, dikarenakan panasnya atau sangat panas, dikarenakan termasuk dari fayhi jahannam, dari hawa panasnya api neraka. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini memerintahkan untuk menegakkan salat zuhur. Ini berbicara tentang salat zuhur, menegakkan salat zuhur, diakhirkan waktunya ketika hawa pada masa itu, cuaca pada masa itu sangat panas. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan fa abghidu anis shalah, tegakkanlah salat pada saat tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Dikarenakan hawa panas yang ada itu adalah hawa panas dari jahannam. Kata-kata al-fayh, fayhi jahannam, min fayhi jahannam. Kata para ulama adalah min harriha wa ghalayaniha wa intishariha, yaitu panasnya, hawanya jahannam. Seperti perkataan Arab, fahatil qadr idza ghallat, terasa panas panci, ya, terasa panas ketika yang ada dalam panci itu mendidih. Kita di luar panci, di luar itu terasa panas. Ini namanya faha. Ketika panci air, misalkan godok air, mendidih, ghallat, itu mendidih, kita akan merasa panasnya juga. Begitupun jahannam ini. Maka pada saat siang hari terasa hawa panasnya ini dari api neraka. Maka kata Rasul, fa'abridu anis salah, tegakkanlah salat pada saat tidak terlalu panas. Fa'abridu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masih ingat, di hadis yang lalu, hadis-hadis yang lalu dulu, pernah kita menyebutkan bahwasannya as-salah al-afdol ta'jiluha, ta'jilul waqt, bahwasannya salat yang lebih afdol itu ditegakkan di awal waktu. Itu al-afdol, lebih utama. Subuh lebih utama di awal waktu. Asar, bahkan an-nabi alaihi salatu wassalam atau para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in menyebutkan ketika nabi alaihi salatu wassalam menegakkan salat asar dan para sahabat pulang, itu masih bisa nyembelih kambing, masih bisa makan masakan daging tersebut. Saking jauhnya antara sholat asar dengan maghrib, karena ditegakkan di awal waktu asar. Ini pernah kita sebutkan hadisnya. Begitupun maghrib di awal waktu. Begitu pula zuhur. Adapun isya, al-afdal di akhir waktu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini al-afdol, yang lebih utama. Ta'jil fi waqti dhuhr, mengedepankan atau menegakkan salat di awal waktu zuhur, ini al-afdol. Apabila cuaca ketika itu tidak terlalu panas atau tidak sangat panas. Akan tetapi apabila cuaca ketika itu sangat panas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kata Rasul, idzashtaddal harri fa'abridu 'anis shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Inilah irsyadun Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila ketika itu cuaca, hawa dalam keadaan sangat panas, fa'abridu 'anis shalah, maka tegakkanlah salat di saat dingin. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, dikarenakan panasnya cuaca ketika itu adalah fayih jahannam, hawanya jahannam, neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini al-afdol. Ketika panas, diakhirkan. Mungkin ada tempat-tempat yang memang panas. Kalau daerah timur ya panas ya. Yaman, Saudi, itu ada saat-saat musim panas memang. Tapi wallahualam kalau di Indonesia, ada saat-saat panas yang sangat atau tidak wallahualam di tempat-tempat tertentu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam dengan kata perintah fa'abridu, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah perintah ini lil istihbab, apakah perintah ini untuk sunnah atau untuk kewajiban? Wajib untuk ditegakkan pada waktu dingin atau sunnah untuk ditegakkan pada waktu dingin? Jumhur ulama mengatakan perintah ini lil istihbab, perintah ini untuk perintah sunnah, disunnahkan untuk mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca sangat panas. Cuaca sangat panas. Dan di sana ada yang mengatakan wajib hukumnya. Hukumnya adalah wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan al-amru bil ibradi amrun nadbun wastihbabun, perintah untuk ditegakkan pada waktu dingin adalah perintah yang sunnah, perintah yang dihimbau. La amrun ijabun, bukan sebagai perintah wajib, bukan sebagai perintah yang wajib. Hadza, kata beliau rahimahullah, hadza mimma la khilafa fihi bainal ulama, inilah di antara yang tidak ada perselisihan di dalamnya di antara para ulama, tidak ada perselisihan, kata beliau rahimahullah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-imam Ibnu Rajab menukilkan al-ijma', kesepakatan bahwasannya para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah untuk ditegakkan salat zuhur di akhir waktu zuhur. Di akhir waktu zuhur. Waktul ibrad, kita sebut saja ibrad, biar gak panjang ya. Waktul ibrad, waktu ibrad ini adalah ketika hilangnya hawa yang sangat panas, atau tidak terlalu panas lagi. Ini waktul ibrad. Kita akan merasakan di waktu-waktu tertentu ma'asyiral muslimin, masa kemarau atau gimana rahimani wa rahimakumullah. Kalau perkiraan itu sekitar jam 12 atau kurang dari jam 12 itu sangat panas dibandingkan di bawah atau di atas jam 12, setengah 1, jam 1 mungkin, atau bahkan jam 12 lebih dikit, jam 12 lebih 1/4, 20, itu lebih tidak terlalu panas dibandingkan sebelumnya. Maka ini yang dimaksud dengan al-ibrad. Di antara para ulama ada yang mengatakan waktu itu ketika terlihatnya bayangan sebuah bukit. Misalkan melihat bukit, ada bayangan sedikit, itu sudah dingin. Ada yang mengatakan sebelum masuknya waktu asar, mendekati masuknya waktu al-asar. Ini perkataan para ulama. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Adapun illah penyebab mengapa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk al-ibrad bil ibrad, para ulama berbeda pendapat. Dengan illah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat tamarah, hukum-hukum di bawah illah ini. Sebagian ulama mengatakan qila min ajli tahsilil khusyu'. Sebagian para ulama mengatakan diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk ibrad ini dikarenakan untuk mendapatkan khusyuk dalam salat. Tahsilul khusyuk, untuk mendapatkan khusyuk dalam salat. Kita ketika salat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, misalkan masjid ini tertutup, enggak ada kipas, hawanya panas. Apakah kita akan khusyuk dalam salat? Ini contoh kita tidak mendapatkan khusyuk atau khusyuknya kurang dibandingkan ketika kita ala rohah, enak salat. Karpetnya empuk misalkan. AC contoh, itu sholat tenang, enak. Maka pada saat panas ini diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk diakhirkan sholatnya agar mendapatkan khusyuk. Ini sebagian para ulama. Maka perintah ibrad ini seperti larangan melakukan sholat ketika hadirnya makanan. Mungkin kita pernah atau ingat hadis yang pernah kita baca juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, la salata fi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bi hadrati ta'am, ketika hadirnya makanan. Mau salat maghrib, azan, ternyata makanan sudah siap, makan sore. Kita dalam keadaan jua, lapar. Salat enggak khusyuk. Insyaallah enggak khusyuk salatnya. Pikirannya ke mana? Ke makanan. Idza hadarati ta'am, apabila telah hadir makanan itu. Siap sudah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukumnya sama. Maka dengan illah ini, ini coba kita pikirkan, maka dengan illah ini apabila sebuah tempat yang dia itu baridah, tempat yang enak, sejuk, atau memang hawanya panas, tapi masjidnya itu mukayyif, masjidnya itu ber-AC, maka tidak disunnahkan pada saat itu untuk sholat atau mengakhirkan sholat. Ini dengan illah yang pertama. Kalau illahnya adalah khusyuk, illahnya agar mendapatkan khusyuk, maka di tempat-tempat yang memang tenang, sejuk, dingin, dan tempat-tempat yang memiliki masjid yang ber-AC, itu tidak disunnahkan untuk mengakhirkan sholat zuhur, walaupun di luar hawanya panas. Ini dengan illah yang pertama. Kemudian ada juga para ulama yang mengatakan illah yang kedua. Kata mereka, li khasyatil masyaqqah li bu'dil masjid. Dikhawatirkan masyaqqah, adanya masyaqqah, kesulitan, adanya halangan, masyaqqah, kesulitan pada dirinya, kepayahan pada dirinya, karena masjidnya itu jauh. Pada saat hawanya itu panas, hawanya panas, di luar panas, dia harus jalan dari rumah ke masjid, memerlukan masyaqqah, hawanya panas. Ini illah yang kedua. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'abridu anis salah, tegakkanlah salat pada saat dingin, supaya enak jalannya dari rumah ke masjid, enggak kepanasan. Ini maksud illah yang kedua. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan illah ini, dengan illah ini, maka hadis yang kita baca bagi orang-orang yang masjidnya itu jauh dari rumah, ya, anak yang rumahnya belakang situ dekat, enggak diperintahkan berarti kalau dengan illah ini. Tapi antum yang rumahnya jauh, berarti dapat perintah ini, fa'abridu anis shalah. Ketika kalian datang masuk masjid sini, di saat waktu dingin, sholatnya sudah selesai. Akhirnya khilaf di kalangan jamaah. Perselisihan di kalangan jamaah. Yang rumahnya dekat, sholat duluan. Karena tidak mendapatkan perintah ini. Tetapi yang rumahnya jauh, mendapatkan perintah ini, sunnah untuk mengakhirkan sholat misalkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun illah yang kedua, adapun illah yang kedua, penyebab yang kedua, mengapa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan fa'abridu anis salah, kata para ulama, annahu waktu tanaffusi jahannam, itu adalah waktu bernafasnya neraka jahannam. Wa hadza thabitun fil hadis, dan ini adalah thabit, telah tetap di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Amr ibn al-Abasah. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, as-salatu mashhudah mahdhuratun hatta yastaqilla adh-dhil bir-ramh. Salat mashhudah mahdhurah, salat itu ada, hadir, sampai bayangan itu lebih kecil atau bayangan itu sekecil tombak, sekecil tombak, bayangan sekecil tombak. Atau lebih kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salat boleh, itu pada waktu duha. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ثُمَّ قَصِرْ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ حِينَ إِذٍ تُشَجَّرُ جَهَنَّمْ. Kemudian salat diakhirkan, dikarenakan pada waktu itu adalah waktu tushajjar, yaitu tusha'ar. Tusha'ar ini mendidihnya neraka jahannam, mengeluarkan hawa yang sangat panas dari neraka jahannam. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ. Apabila telah terlihat al-fai', maka salat itu masyhudatun mahdurah, maka salat itu ada dan hadir, yaitu boleh ditegakkan. Rawahu Muslim. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwasannya pada waktu seperti itu neraka jahannam itu sangat panas. Di waktu hawa sangat panas, itu adalah nafasnya jahannam, hawa panas dari neraka jahannam. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa'abridu 'anish shalah. Diperintahkan oleh Nabi shalawatullahi wasalamu alaihi untuk menegakkan salat di akhir waktu zuhur, setelah hawa tidak terlalu panas. Dalam hadis lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika neraka itu melapor kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ba'di akalat ba'dan fa'adina laha binafasain, nafsun fi syaqa wa nafsun fi shayf. Ketika neraka itu berbicara mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ba'di akalat ba'da, sebagianku memakan sebagian yang lain saking panasnya. Fa'adina laha binafasain, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberi izin kepada neraka dengan dua nafas. Nafsun fi syita, nafas pada waktu dingin, pada musim dingin. Wa nafsun fi shayf, dan satu lagi nafas pada musim panas. Fa ashaddu ma tajidu fi syita, maka ketika kalian mendapatkan di musim dingin itu hawa sangat dingin, itulah nafas neraka. Begitu pula pada waktu musim panas, ketika waktu cuaca sangat-sangat panas, itu adalah nafasnya neraka. Maka ketika musim panas seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cuaca sangat panas, maka an-nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'abridu 'anish shalah. Fa'abridu 'anish shalah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, inilah illah yang oleh para ulama dirajihkan, diperintahkan untuk diakhirkan, dikarenakan pada waktu itu adalah nafasnya neraka. Baik rumahnya jauh dari masjid, atau masjidnya itu memiliki AC, ber-AC. Ketika memakai illah ini, maka disunnahkan untuk mengakhirkan sholat. Ketika hawanya sangat panas. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari hadis ini. Di antaranya adalah kata beliau rahimahullah annan nara maujudatunil an, bahwasannya neraka ini ada sekarang ini, ada telah Allah tabaraka wa taala ciptakan sebelum kita, sebelum kita diciptakan, sebelum kita keluar dari perut ibu kita, telah Allah ciptakan neraka ini. An-naru maujudatunil an, neraka ada sekarang ini. Buktinya hadis ini, idza shtaddatil har fa abridu anish shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Ketika hawanya sangat-sangat panas, itulah adalah nafasnya neraka. Berarti neraka itu ada sekarang. Dan kita harus beriman. Kita harus beriman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula al-jannah telah ada sekarang. Faedah yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan hadis ini disyariatkan bagi seorang musalli, seorang yang salat, untuk menegakkan salat ba'idan an kulli syarin. Ketika ingin menegakkan salat, dia harus jauh dari seluruh perkara-perkara yang menyibukkan dia. Ini faedah ini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Jauh dari seluruh yang menyibukkan dari salat. Bisa dikiaskan perkara-perkara yang lain. Di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam fa'abridu anis salah, memerintahkan untuk kita untuk abridu ketika akan menegakkan salat zuhur, dikiaskan dengan perkara-perkara yang lain yang menyibukkan kita dari salat. Anak-anak, terutama, siapkan diri kalian ketika akan sholat. Pecinya, bajunya, jangan ketika sholat baru ngancingin jubah, misal. Ketika sholat baru ngelepas lengan, karena dilinting ketika wudu. Ketika sholat baru membenerin peci. Atau yang lainnya. Atau juga sibuk dengan minyak wangi. Mau sholat. Ketika sholat, minyak wanginya taruh depan. Atau dan seterusnya. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam mengedepankan al-khusyuk. Dikarenakan khusyuk dalam sholat adalah perkara yang sangat penting. Walaupun bukan rukun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tapi hukumnya adalah wajib. Al-khusyuk. Maka jauhkanlah min kulli syaghil, dari perkara-perkara yang menyibukkan dalam salat. Abdurrahman ibn Auf, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu. Beliau, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkenal salah satu sahabat yang paling kaya. Sampai diceritakan ketika Aisyah bersama salah satu atau beberapa sahabat wanita, sahabiyah, tiba-tiba mendengar suara yang sangat berisik. Ketika Aisyah tanya, "Siap, ada apa itu?" Sebagian mengatakan itulah Abdurrahman ibn Auf bersama kafilahnya pulang dari Syam. Itu menunjukkan betapa kayanya Abdurrahman ibn Auf, sangat kaya, sahabat termasuk salah satu sahabat yang sangat kaya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai syahid, ketika ditanya beliau, beliau menjawab, aku melepaskan seluruh hartaku, seluruh pikiran-pikiran tentang dunia di luar masjid bersama ketika aku melepas sepatuku. melepas sepatunya, beliau radhiyallahu anhu melepaskan juga perkara-perkara dunia beliau radhiyallahu anhu. Itulah kelebihan sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ada salah satu hadis, ana lupa lafaznya. Dalam hadis itu disebutkan bahwasannya yang paling lama dihisab adalah orang kaya. Bagaimana sahabat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu? Maka para ulama mengatakan Abdurrahman ibnu Auf dilihat dari jawaban beliau radhiyallahu anhu, beliau melupakan seluruh dunianya seperti ketika melepas sendalnya sebelum memasuki masjid. Beda dengan orang kaya masa kini. Salat masih sibuk dengan kesibukan mereka ma'asyiral muslimin, bahkan salatnya tidak tenang, ada yang salat buru-buru dikarenakan dunianya. Maka jauhilah ketika salat dari perkara an kulli syaghilin, setiap perkara-perkara yang menyibukkan kita. Apapun perkara itu, kita siapkan sebelum kita sholat. Pakaiannya, minyak wanginya, jam tangannya, dan seterusnya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah tabaraka wa ta'ala pada hadis setelahnya. Sampai di sini. Hafizhakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى